بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علمنا القرآن فأرسل رسولا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأمته فدلنا على الحق فأرشدنا إلى الخير ويخرجنا من الظلمات إلى النور فصلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar sebagian dari tuntunan syariat dinul Islam, agama kita. Semoga seluruh kekuatan ini, seluruh investasi dari tenaga, biaya, fikiran yang kita curahkan juga waktu, insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari amal saleh. Semoga kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keikhlasan itu, insyaAllah mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dimudahkan oleh Allah untuk melangkah ke surga. Berdasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan dengan tujuan khusus untuk belajar. Tujuan khusus yang paling penting, ada tiga kalimat saja. Kun 'aliman wa 'amilan wa mu'allima, maka jadilah anda seorang penuntut ilmu yang dengan ilmu itu niatkan untuk diamalkan, yang dengan mengamalkan itu pun niatkan untuk berbagi. Jadi tiga hal ini, jadi tiga ini landasan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha kepada setiap penuntut ilmu. Kun 'aliman, berusaha untuk belajar. Wa 'amila, kalau sudah belajar amalkan. Belajar fikih salat jangan cuma dihafal, amalkan. Karena belajar fikih salat itu bukan untuk ujian di sekolah, bukan untuk ujian di madrasah, tapi ujian yaumul qiyamah. Saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hilamdu yaumul qiyamati, hal pertama yang akan dihisab oleh Allah, diuji oleh Allah dalam setiap amalan kita, berniat belajar fikih salat, berniat belajar puasa, berniat belajar haji, berniat belajar tafsir Al-Qur'an, maka niatkan ini karena Allah untuk mampirnya ke neraka dulu. Itu persoalan minimal bekal wafat. Ini banyak orang aneh sekarang. Sudah tahu itu yakin. Meninggal enggak? Terus tanya lagi. Tahu akan wafat tapi tidak berusaha menggugurkan dosanya. Sudah tahu akan wafat tidak berusaha membawa bekal baik untuk wafatnya. Jadi kalau anda sadar yang dulu itu banyak yang sia-sianya, maka seharusnya sisanya digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Kalau tahu dulu banyak salahnya, maka sisanya digunakan untuk mengumpulkan banyak solehnya. Kadang-kadang satu kalimat itu bisa menggugurkan banyak kesalahan yang telah berlalu. Bukankah satu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang diucapkan oleh orang yang baru masuk Islam, satu kalimat itu menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya. Bayangkan kalau ada orang 60 tahun misalnya, dia tidak muslim, lalu dia bersyahadat masuk Islam dengan mengucapkan kalimat itu, gugur semuanya yang telah dikerjakan selama hidupnya dari kesalahan-kesalahannya. Kalau dia niatkan ikhlas karena Allah, begitu dia bersyahadat meninggal, pernah kejadian begitu. Ya, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang, kemudian dia bersyahadat, naik ke atas unta. Begitu naik ke atas unta, untanya bergerak, unta kepleset, untanya mati, orang jatuh, orangnya juga meninggal dunia. Maka kata Nabi, inilah keimanan yang tidak bercampur dengan kesyirikan, tidak bercampur dengan maksiat. Ya, Nabi memberikan motivasi, orang-orang pelaku maksiat, ayo tobat, tobat. Boleh jadi dalam episode hidup kita itu, disitulah kehidupan kita berakhir. Apa mau diwafatkan dalam keadaan maksiat? Nah, ya, karena itu kita berusaha. Kata para ulama, kalau kita terfikir berbuat yang salah, maka rasakan pada saat itu mungkin anda wafat. Mungkin ingat akan wafat ini, mencegah seseorang dari perbuatan maksiat. Karena itu kalau sudah kita kemudian coba amalkan, berbagi dengan orang lain. Ya, kun 'alima wa 'amila wa mu'allima. Berbagi dengan orang. Supaya apa? Kalau anda mengamalkan yang telah anda pelajari, pahalanya untuk anda. Tapi kalau Anda kemudian berbagi dengan orang lain, maka pelajaran yang kita pelajari, kita bagikan, diamalkan oleh orang, walaupun kita tidak mengamalkannya, atau berhenti waktu kita beramal, tapi pahala yang tetap mengalir untuk kita. Mengalir. Anda belajar satu ayat hari ini, kemudian Anda cobakan, lalu Anda bikin status misalnya, di media sosial. Ya, sekarang mulai sekarang perbaiki statusnya. Pasang target. Ya, target sepekan ini. Ya, jangan hal yang gak penting. Can hujan-hujan, uy, status gitu kan. Apain itu? Agung gening hujan teh. Bikin yang baik-baik, share. Nah, ini yang dimaksudkan di hadis Muslim dengan 9 lafaz. Idza matal insanu, jika seorang manusia telah wafat, tu nabi itu orang fasih, milih kalimatnya tepat. Ya, tepat milih kalimatnya. Idza matal insanu, kalau seorang manusia wafat. Insan itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab, termasuk dalam Al-Qur'an disebutkan 65 kali kalimat insan dengan surahnya surah ke-76 surah Al-Insan. Tidak disebutkan kalimat insan kecuali menunjuk pada satu, ya, sifat manusia dengan segala totalitas aktivitasnya. Jadi manusia yang beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dikata Nabi, idza matal insan, jika manusia yang sibuk beraktivitas itu dalam 24 jam sudah selesai aktivitasnya dan wafat dia. Nah, ini kalimat singkat padat. Maksudnya apa? Kalimat singkatnya begini, Anda akan wafat juga. Tuh, jadi Bu, sepadat-padatnya beraktivitas wafat. Ya, wafat nih, wafat. Tuh, lihat di cermin, wafat kamu. Jadi kalau mau tidur, sebelum tidur, coba di cermin itu berkaca dulu. Ya, kacanya yang bagus, tunjuk diri Anda sendiri, kamu wafat nih. Ya, yang aneh-aneh enggak usah diikutin. Cermin, tunjukkanlah kepadaku siapa paling ganteng di sore yang ini. Tunjuk, wafat kamu. Wafat, apa persiapan yang kamu bawa kalau malam ini kamu wafat? Insan sesibuk-sibuknya wafat. Makanya sholat yang terakhir kita kerjakan dalam fardu itu setelah maghrib, isya. Jadi ada asya, asya, isya, aishun, asya, ma'isya. Beda. Asya, ya'ishu, aishan. Artinya orang hidup yang bergerak, beraktivitas. Pergerakannya disebut dengan asya, ya, Aisyah, perempuan yang cekatan, yang merespon. Karena Sayyidah Aisyah, ibunda kita, ibunda al-mu'minin, ya, radhiyallahu ta'ala anha, dinamakan Sayyidah Aisyah dari kecil cekatan. Kepada ilmu senang. Kecil-kecil sudah hafal nasab semua perempuan di masa itu, jahiliyah. Ya, masuk ke masa Islam, hafal. Jadi kalau ditanya perempuan ini siapa kan? Kita kan paling gampang, kamu siapa? Anak Asep, ya, keturunan Adam alaihissalam. Aisyah tidak, sebutkan awal akhir. Sayyidah Aisyah begitu mendengar ada ilmu kedokteran, belajar. Cepat, belajar. Responnya cepat. Itu masih beraktivitas. Harakatnya fathah di atas. Nasab, masih nancap. Kalau harakatnya kasrah, pindah ke bawah. Isya, jadi khafad. Khafad itu rendah. Habis. Makanya harakatnya kasrah, pecah, hilang, kecil. Maksudnya apa? Asya jadi Aisyah, sesibuk-sibuknya beraktivitas untuk mencari ma'isyah, bekal hidup, asya akan tiba, semua itu beralih ke tanah. Kasrah, habis semuanya. Kalau enggak hilang satu-satu, enggak banyak aktivitas. Ya, masuk kemudian ke kamar beliau, ngobrol dengan istri sebentar, istighfar. Nabi aja masih istighfar, bayangkan. Ahli surga tingkat paling tinggi, sebelum wafat sudah ada jaminan surahnya, satu surah. Inna a'tainakal kautsar, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah siapkan untukmu kenikmatan surga yang berlimpah. Satu-satunya nabi rasul sebelum wafat surah surganya sudah turun kepada beliau. Dijaga dari maksiat, ma'sum minal maksiat. Ya, kalau hendak berbuat salah diluruskan langsung oleh Allah dan kesalahan itu tidak terjadi kemudian. Itu masih istighfar 100 kali, 70 100 kali sebelum tidur. Astagfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa natubu ilaih. Maka siapa kita? Saya, Anda, yang bukan nabi, bukan rasul, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, dan ba'da isya kita menyimpulkan tidur dan bisa bangun esok hari? Belum tentu. Rencana-rencana yang kita siapkan malam ini untuk besok kita eksekusi. Karena itu siapkan diri kita untuk berbagi, cari bekal amalan. Idza matal insan inqata'a sa'iru amali. Kalau manusia yang sibuk beraktivitas kemudian hilang seketika aktivitasnya, wafat dia, maka terputus semua peluang amalnya. Illa min thalath, kecuali tiga hal. Pertama, sadaqah jariyah. Kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Ketiga, waladin salihin yad'alahu. Jariyah, yo, cari. Mulai sekarang beramal yang cerdas. modal 50 ribu belikan mushaf, kasih ke tempat penghafal Quran, suruh dia baca, menghafal sampai hafal, modal cuma 50 ribu. Ada mushaf yang 30 ribu, yang 20 ribu, kita ada rezeki akhirat kita. Nanti akan kelihatan bu, saat akan wafat, ditampakkan pahalanya. Nah, saat kita wafat, tak bisa lagi kita baca Quran. Mushaf kita masih ada di orang tadi. Tapi orangnya sudah hafal Quran. Dia berbagi lagi, maka setiap dia baca. Ya Allah, bismillah. Ya, kita niatkan dengan ikhlas, kita mulai bahasan kita. Kembali ke surah Yusuf. Surah urutan ke-12 dalam Mushaf Al-Quran. Kita lanjutkan setelah kemarin kita membahas ayat yang pertama dan potongan di ayat yang kedua sampai kemudian sebagian di ayat ketiga, kita akan mulai pada pertemuan kali ini. Kemarin kita telah selesaikan di ayat permulaan Alif Lam Ra, dua kali tiga kali pertemuan. Saya minta komitmennya, kita perjanjian dari sekarang, begitu kita akan masuk bahasan di satu ayat, kita hafalkan ayatnya. Sepakat? Setuju ya? Kan tidak susah. Bulan enggak cukup ngapalin itu. Hah? Pulang dari sini, ibu apa kabar? Alif Lam Ra. Ayo, tilka ayatul kitabil mubin. Nanti saya bacakan cara bacanya. Sebulan kita ketemu lagi, satu ayatlah kita hafalkan plus dengan tafsirnya. Jadi nanti kalau Anda jadi orang tua di masa depan atau saat ini, Anda bisa mengajarkan lagi. Ayatnya Anda hafal, tafsirnya Anda paham, dan Anda amalkan dalam kehidupan, maka jadilah seperti apa yang tadi disebutkan. Siap insyaallah? Baik, ikuti. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Ujung-ujungnya menggunakan lam, ada yang pakai mim, ada yang pakai alif, ah semuanya. Ya, maka kata Allah, "Nih, saya turunkan Al-Qur'an buat. Kalau kalian mampu, silakan tandingi Al-Qur'an. Kalau tak mampu dan tidak akan pernah mampu, maka yakini apa yang akan saya turunkan, saya akan kisahkan kepada kalian sesuatu yang memberikan manfaat dalam kehidupan. Tilka ayatul kitabil mubin, ini sudah kita bahas. Saya ingin tegaskan kembali kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak pernah disebutkan ayat dalam bahasa Arab kecuali kalimat ini menunjukkan sesuatu yang harus membuat kita lebih dekat dengan Allah. Karena Al-Baqarah, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Kenapa disebut kita baca Al-Quran? Keadaan kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika ada ayat Al-Quran diturunkan dengan kalimat ayat seperti di surah ini, tilka ayatul kitabil mubin, inilah ayat-ayat Quran yang akan kami turunkan, dan jika kalian belajar ayat-ayat ini, maka kalian mesti lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nanti ada yang selesai membahas surat Yusuf, keadaannya jauh dari Allah atau tidak lebih dekat dari sebelumnya, maka berarti ada yang salah dengan belajarnya. Nanti begitu caranya Pak ya. Kalau Bapak baca Al-Quran, menemukan kalimat ayat, maka informasi di ayat itu harus menjadikan kita lebih dekat. Ya, saya tegaskan lagi contoh, ayat rumah tangga. Itu kan dibuka dengan kalimat ayat. Quran surah 30 ayat 21. Ada bainakum mawadda warahma inna fi dzalika la ayat, ditegaskan lagi, la ayatil liqaumi yatafakkarun. Kata Allah, hey, di antara tanda-tanda yang mendekatkan engkau denganku adalah pernikahan. Jadi menikah itu tujuan pentingnya, tujuan pokoknya bukan hanya memadukan dua orang.